Ini juga, apakah kuliah Mafatih Ilmi itu adalah perkara baru? Sekolahan-sekolahan itu baru, universitas baru, ya semuanya beda. Semuanya beda. Ini seperti yang saya singgung tadi ya. Ini kan tidak mengerti cara-cara pendalilan. Nabi pernah mengumpulkan para sahabat di rumahnya Arqam atau tidak? Pernah. Nabi SAW pernah membuat waktu khusus untuk para perempuan supaya datang di hari itu atau tidak? Pernah. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Jadi itu dalil-dalil yang dipakai. Tidak mungkin ada berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa, ada sekolahan, ada ini pendidikan dan seterusnya. Tidak ada, mereka semuanya jatuh dalam bid'ah. Jelas ya?